إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halaman 41 yang bagian bawah. Waqad ta'addada kalamul ulama. Sore tadi yang udah baca siapa? Tunjuk tangan yang udah baca. Jadi yang Paris juga udah tadi. Baik. Antum juga udah tadi. Siapa? Nugraha. Sini majuan sini. Raymond udah baca belum Raymond? Tadi sore. Baik. Zaki. Baik Zaki. أنها أقوال خبرنا أنها أقوال مرجعي فمن ذلك الأول نص على أن القول بنجاز تارك عمل الجوارح هو قول مرجعي قال الإمام الحرب الكرماني رحمه الله تعالى سمعت إسحاق يقول أول من تكلم بإرجائي زعموا أن الحسن بن محمد بن Al-Hanafiyah ثم حتى صار من قولهم أن قوما يقول من ترك المكتوبة وصوم رمضان الزكاة والحج وعمل الفرائض من غير دخول بها أن لا نكفره anna la nukaffirhu itu ananya itu bukan ana saya, anna nahnu ya. Kenapa? Karena lihat fiilnya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban taqdiruhu nahnu ya. Terus yurja'u amruhu ila Allah ba'du dhammahnya itu pengganti mudhofun ilaih yang hadaf ba'da dzalik gitu. Terus Terus Hasanatuna mutaqabbalatun wa nahnu mu'minuna ila Allah wa ayyuha huruf mim itu wa imanuna Jibril wahidun wa haulai alladhina jara fihim al-hadithu annahum al-munsi'atu alati la'anat ala lisan al-anbiya allati lu'inat ala lisan al-anbiya. Baik, hasbun. Nah ya, kata syekh di sini waqad ta'addada kalamul ulama'i min as-salafi wal mu'assirin. Ya, kata syekh di sini, ya barakallahu fikum, telah terdapat beragam kalam ulama dari kalangan salaf dan ulama kontemporer, wa tanawwa'a, dan juga bervariasi fi bayani haqiqati hadhihi al-aqwal. Ya, dan juga beraneka ragam bervariasi terkait penjelasan hakikat pendapat-pendapat ini, allati yaqulu biha man dakhalat alaihi syubhatul irja'. Syubhatul irja'i, yaitu pendapat-pendapat yang dikatakan oleh orang-orang yang syubhat irja telah masuk kepadanya. Artinya ini ucapan-ucapan ini dikatakan oleh orang-orang yang sudah terpapar virus irja, ya. Wa yaz'umu annahu salafi, jadi dia menyangka dia salafi, ya, dia menyangka dia adalah salafi. Wa bayyanal ulama'u annaha aqwalul murji'ati, padahal para ulama telah menjelaskan itu adalah pendapat-pendapatnya murji'ah, ya, pendapatnya murji'ah. Dari empat masalah yang di atas tadi, ya, empat masalah yang di atas, itlaqul qaul bi najati tarikil amal zahir, yang kedua tadi apa, itlaqul qaul bi annal amala zahir syartu kamalin, yang ketiga itlaqul qaul bi annal amal yakfi minhu li sihhatil iman qaulul lisan, ya, kemudian yang faman qala faqad amila, yang keempat itlaqul qaul bi idari ubadil qubur bil jahli wa adami takfirihim ila ba'da fahmi ila ba'da al-fahmi alladhi tantafi ma'ahu asy-syubhatu al-mani'atu, dan seterusnya. Ini yang tadi sore kita baca, ya. Barakallahu fikum. Wa yasumu annahu salafi. Padahal dia menyangka dia salafi, padahal ulama telah menjelaskan ucapan yang dilontarkan adalah ucapannya kaum murji'ah. Fa min dzalika, maka di antaranya adalah al-awwal. An-nassu ala annal qawla bin najati tarikil amalil jawarihi wa qawlul murji'ati. Ini yang pertama. Itu penetapan bahwasanya ucapan itu penetapan nas bahwasanya pendapat selamatnya orang dari adab, selamatnya orang yang meninggalkan amal, selamatnya dari adab orang yang meninggalkan amal jawari, itu adalah pendapatnya murji'ah. Ya, semisal kalangan eligiun, ya, orang-orang kafir dari kalangan kejawen yang mereka mengingkari wajibnya sholat dengan gerakan cukup dengan eling, cukup dengan ingat, mengingat saja, cukup dengan doa, ya, maka murji'ah menyatakan itu selamat orangnya, enggak kafir, ya, enggak kafir. Maka pendapat mereka ini, murji'ah kontemporer ini, murji'ah yang berbaju ahli sunnah ini, itu adalah pendapatnya murji'ah. Ya, berkata al-imam al-harab al-kirmani rahimahullah ta'ala, sami'tu ishaqa yaqul, saya pernah mendengar Ishaq berkata, awwalu man takallama bil irja', yang pertama kali berpendapat dengan pendapat irja' zamu yang mereka sangka adalah annal Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyah, itu al-Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah. Thumma ghalatil murji'atu, kemudian murji'ah semakin ekstrim, semakin gulu, hatta sara min qaulihim, hingga ucapan mereka jadilah anna qauman yaqulun man tarakal maktubat, ya, bahwasanya suatu kaum yang berpendapat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan amalan-amalan yang maktubat yang wajib, ya, meninggalkan puasa Ramadan, wa zakata wal haji, meninggalkan zakat haji, wa ammatal faraid, dan amalan-amalan faraid yang lainnya secara keseluruhan, min ghairi juhudin, tanpa mengingkari, ha, min ghairi juhudin biha, tanpa mengingkari amalan yang wajib tadi, anna la nukaffiruhu, kita tidak mengkafirkannya, ya, yurja'u amruhu ila Allah, diserahkan urusannya kepada Allah, ba'du, setelah itu idh huwa mukirrun, karena kan yang penting dia sudah mukirrun, mengakui itu wajib, tapi dia tidak mau beramal, yang penting dia mengakui amal tersebut wajib, rukun-rukun Islam tadi, sholat, zakat, haji, puasa, saum, itu wajib, dia tidak mengamalkan. Ya, maka kata, ya, al-Imam al-Harb al-Kirmani, fahaulain murji'atu, maka mereka adalah kaum murji'ah. Alladzina la syakka fihim, yang tidak diragukan lagi tentang status kemurji'ahan mereka. Tsumma hum asnafun, kemudian mereka terbagi menjadi beberapa golongan. Ya, berbagi menjadi beberapa kelompok, minhum man yaqul, di antara mereka ada yang menyatakan nahnu mu'minuna albatta. Ya. Yang ada itu yang menyatakan kami, ya, beriman semata. Kami beriman semata. Wala yaqul indallah. Ya, dan tidak menyatakan di sisi Allah. Ya, yaitu kami beriman aja. Tidak mengatakan beriman pada Allah. Wa yarawnal imana qawlan wa amalan. Ya, mereka berpendapat iman itu qawlan wa amalan. Perhatikan. Ya, perhatikan. Seperti Ahlussunnah enggak? Seperti Ahlussunnah. Yarawna qawlan wa amalan. Wa huwa wa haulai amsaluhum. Ya. Maka mereka ini seperti yang pertama tadi. Yang pertama tadi yang bahwasanya perkataan itu sudah cukup mewakili, hah? Perkataan sudah cukup mewakili amal. Padahal enggak bisa, ya. dalam term ahli sunnati wal jamaah, iman itu mesti ada i'tiqad, qaulun wa amalun. Ya, enggak bisa enggak. Ya, ini semua mesti ada. Wa qauman yaqulun, ya, dan suatu kaum yang menyatakan innal al-imanu qaulun. Iman itu adalah ucapan, yusaddiquhu al-amalu. Nah, ucapannya itu dibenarkan oleh amal, amal membenarkannya. Ya. Namun laisal amalu minal iman. Namun amal bukan bagian dari iman. Walakinnal amala al-faridatun. Namun amal itu hanya sebuah kewajiban. Ya, amal itu hanya kewajiban. Wal imanu huwa al-qaulu. Nah, iman itu hanya ucapan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hasanatuna mutaqabbalah. Ya, kebaikan-kebaikan itu, kebaikan-kebaikan kita diterima, ya. Wa nahnu mu'minuna indallah. Kita beriman di sisi Allah, imanuna imanu Jibril wahid. Iman kita dan iman Jibril itu sama, satu. Fa haula'il ladzina ja'a fihim alhaditsu annahum almurji'atu. Nah, maka mereka itulah, ya, orang-orang yang telah terdapat keterangan hadis bahwasanya mereka adalah murji'ah, ya. Yo allati lu'inat, yang mereka dilaknat, ala lisanil anbiya, ya, yang dilaknat oleh lisan ucapan para nabi. Nah, kemudian dibaca sini. Ramon, Ramon. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yusammawna murji'atan humul murji'atu alladzina lam yudkhilul amala fil imani wa huwa alwajib yajibu 'alal 'abdi an ya'malu biha aw jaballahu wa yad'u ma harrama wa yad'a ma harrama. Paham enggak nih, ini janjian enggak ngerti apa wazannya. Wada yada'u. Terus Ramon. Wa yada'a ma haramallahu walakin ma samauha imana. Samau idza qala wa saddaqa bi qalbi. Lakin lam ya'mal mu'minun. Mu'minun. Mu'minun. Najisul imani la yakunu kafir. La yakunu kafir. Wa qala rahmallahu ikhrajul amali minal imani huwa qawlul murji'ati wa laysa khilafu bainakum wa baina ahli sunnati fihi lafziyan bal huwa lafzi wa ma'nawi wa yatarattabu alayhi ahkamal ahkamun وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ يَعْلَمُهَا مَنْ تَدَبَّرَ كَلَامَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَكَلَامَ الْمُرْجِئَةِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Terus. وَقَالَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ صَالِحُ بْنُ Fauzani al-Fauzani Ibn al-Fauzani al-Dos rahimahullah. Allahu al-amalu minal imani al-amalu imanu faman tarakahu wa yakunu tarikan. Enggak ada wawnya. Faman tarakahu yakunu tarikan lil imani sawa'un tarkil tarakal amala sawa'un tarakal amala kullahu nihaiyan falam ya'mal syai'an abadan au annahu taraka ba'dal amali li'annahu la yarahu minal imani wa la yarahu dakhilan fil imani fahadha yadkhulu fil murji'ati. Nah, ya, berkata al-'Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kata Syekh di sini. Beliau mengutip pernyataan Syekh bin Baz. Apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, amal murji'atu, adapun kalangan murji'ah. Ya, mereka itulah alladzina yusammauna murji'ah, alladzina yusammauna murji'atan, yang mereka disebut dinamakan sebagai murji'ah, humul murji'atul ladzina lam yudkhiru al-amala fil iman wa huwa al-wajib. Mereka itulah yang orang-orang yang tidak memasukkan amal ke dalam iman. Ya, padahal itu adalah sesuatu hal yang wajib. Amal adalah iman. Ya, maka dengan amal iman bertambah, dengan amal iman berkurang, dengan amal iman copot, ya, iman rontok, iman hilang dengan amal juga. Tergantung, inilah ya, penjelasan ulama, yazid bitoah wa yanqus bil ma'siyah. Ya, nah, kalau murji'ah menyatakan bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Ya, apakah murjiahnya itu memang membuat teori iman itu tanpa amal, atau yang membuat teori iman itu adalah qaulu mu'amalun, seolah-olah dia adalah ahlus sunnah. Tetapi tatkala seseorang melakukan pembatal keislaman berupa amalan yang itu disepakati pembatal keislaman syirik akbar, dia tidak menyatakan imannya copot, maka dia seperti Jahmi yang menyatakan iman itu cukup ma'rifah, atau dia seperti Murji'ah Asy'ari yang menyatakan iman itu hanyalah at-tasdiq, atau dia seperti Murji'atul Fuqaha yang menyatakan iman itu hanyalah qaulun mu'taqadun. Memangnya Murji'ah Fuqaha demikian? Enggak. Murji'ah Fuqaha walaupun pada teorinya menyatakan iman itulah i'tiqadun wa qaulun, tidak memasukkan amal, namun mereka menyatakan amal berpengaruh. Ya, apakah amal dilakukan atau ditinggalkan, atau amalannya kebajikan atau amal keburukan, berpengaruh terhadap person tadi. Nah, murji'ah fuqaha tidak berpendapat sebagaimana pendapatnya murji'ah tadi. Ya. Ini pada tatanan praktek, ya. Walaupun mereka keliru. Mereka keliru. Yang hal ini membuat mereka atau orang lain bergampang-gampang untuk meninggalkan amal. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, yang seperti ini lebih berbahaya daripada murji'atul fuqaha. Ya. Mana lagi tadi? Kata Syekh bin Bas, mana lagi? Wajib ala al-abdi an ya'mala bima awjaballahu, maka wajib bagi hamba untuk mengamalkan apa yang Allah wajibkan. Wa yada'a ma harramallahu, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ya, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Nah. Walakin ma sammauha imanan. Ya. Sammauhu idza qala ya, namun ya. Ya. Mereka tidak menamakannya sebagai iman. Samahu idza qala wa saddaqa biqalbi. Mereka menamakannya apabila seorang mengucapkan, ya, seorang berkata tentang keimanan dan membenarkan dengan kalbunya, lakin lam ya'man. Namun tidak beramal, mu'minun naqisul iman. Dia tetap beriman namun imannya kurang, la yakunu kafiran. Ini tidak kafir. Nah, ini pendapat Murji'ah yang dikutip oleh Syekh bin Baz. Ya, hafizahullah rahimahullah ta'ala. Wa qala, dan Syekh bin Bas juga berkata rahimahullah, ikhrajul amali minal imani huwa qaulun murji'ati. Ya, mengeluarkan amal dari iman adalah pendapatnya Murji'ah. Wa laysa al-khilafu bainahum wa baina ahli sunnati fihi lafdhiyan. Ini sudah berulang ya, tadi sudah disebutkan di kajian Pak Suhid siang atau pagi. Ya. Dan perbedaan antara mereka dengan ahli sunnah bukanlah khilaf lafdhi. Ahlus sunnah menyatakan iman itu qaulun wa amalun. Kalau murji'ah fuqaha hanya menyatakan apa? Qaulun saja. Walaupun mereka menyatakan ada konsekuensinya kalau tanpa amal. Nah, ini bukanlah perbedaan mereka dengan ahlus sunnah, bukanlah perbedaan redaksional. Ya, wa bal huwa lafzi wa ma'nawi, bahkan perbedaan redaksional dan perbedaan maknawi. Hakiki artinya. Ya, yatarattabu alaihi ahkamun katsiratun. Ya, yang hal ini mengakibatkan hukum-hukum yang sangat banyak. Ya la muhammad tadabbara kalama ahli sunnah, yang akan diketahui oleh orang yang mentadaburi, meresapi ucapan ulama ahli sunnah dan ucapan kalam murji'ah. Wallahu musta'anu. Ya, hanya kepada Allah lah tempat meminta pertolongan. Berkata Syekh kami Syekh Shalih Al-Fauzan, kata Hafizullah, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-amalu minal iman. Ya. Amal adalah bagian dari iman. Al-amalu imanun. Amal itulah iman. Faman tarakahu yakunu tarikan lil iman. Maka barang siapa yang meninggalkan amal, berarti dia meninggalkan iman. Sawa'un tarakal amala kullahu nihayyan, apakah dia sama saja, apakah dia tidak beramal secara menyeluruh, ya. Falam ya'mal syai'an abadan, dia tidak beramal apapun, sebagaimana kalangan elingiun, dari kalangan kufar kejawen, kalangan murtadun kejawen, au annahu taraka ba'dul amali, atau dia meninggalkan sebagian amal. Li'annahu la yarahu minal iman, karena dia berpendapat sebagian amal itu bukan bagian dari iman. Wala yarahu dakhilan fil iman, dan dia tidak berpendapat itu masuk ke dalam keimanan. Fahada yadkhulu fil murji'ati, maka ini juga masuk ke dalam cakupan madhab sesat murji'ah. Nah, ya, berikutnya fadhol dibaca ya. Fikri baca Fikri. Sini udah mulai kelipia degradasi dia dibalap sama Niko. Idat masih belum belajar apa idat di sono di Lipia idatnya. Hah? Masih lewat sama Niko ya. bisa kelewat sama si Yudi ini. Aduh. Dari mana tadi Fikri bacanya? Waqad karrara syekhuna Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Abidullah. Ya, syekh kami telah menegaskan, yaitu Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Abidullah. Ini penulis kitab ini muridnya Syekh Saleh Al-Fauzan. Semua buku beliau ditakdim, dibaca, ditelaah oleh Syekh Saleh Fauzan dan diberi kata pengantar. Maka penulis buku ini seolah-olah fotokopian dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, ini baru murid. Ya, banyak orang mengklaim murid Syekh Fauzan. Ya, tapi ternyata mauqifnya beda sama Syekh Saleh Fauzan. Ya, jauh dari A sampai Z beda. Nah, itu palsu itu. Nah, ya. Ya kalaupun benar ya murid, ya berarti ya dia berarti berbeda mauqifnya dengan Syekh Fauzan. Ya, dia enggak boleh mengklaim Syekh Fauzan seperti saya. Nah, kalau Syekh penulis kitab ini ya, Saleh bin Muhammad Suwayyih telah membuktikan. Di kitab-kitabnya dikasih kata pengantar oleh Syekh Fauzan, beliau mengutip kalam Syekh Fauzan yang dibaca oleh Syekh Fauzan sendiri. Nah, ya beliau puluhan tahun hadir di majelisnya Syekh Saleh bin Fauzan. Sampai hari ini ya, di Riyadh. Ya, barakallahu fikum. Semua bukunya dikasih takdim oleh Syekh Fauzan. Huruf hijau, huruf coklat, huruf yang ini, nah, semuanya nama kitabnya Furuq, nah, Al-Furuq. Baik, barakallahu fikum. Apa kata Syekh Saleh Al-Fauzan? Anna man qala, di sini kan fikri mulai bacanya tadi. Anna man qala bi anna al-amala syartu kamalin fil iman la naqulu annahu wafaqal murji'ata bal huwa min al-murji'ati. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, barang siapa yang menyatakan amal itu syarat iman. Nah, amal itu syarat iman. Syarat apa? Syarat kesempurnaan dalam iman. Kita tidak katakan perkataan dia ini selaras dengan murji'ah, bukan, tapi dialah murji'ah. Bahkan dialah termasuk dari sekte Murji'ah. Kenapa Syekh Saleh Al-Fauzan sampai demikian? Nanti beliau akan menjelaskan. Syarat dan masyrut itu sesuatu yang berbeda. Syarat sahnya sholat apa? Di luar sholat apa di dalam sholat? Di luar sholat. Apa syarat sahnya sholat? Taharah, zakat. Tetap aurat. Satrul aurat. Taharah. Taharah pekerjaan sholat apa bukan? Bukan. Sholat itu namanya masyrut yang dipersyaratkan. Taharah syaratnya. Maka taharah dengan sholat itu di luar. Maka taharah di luar sholat. Kalau dikatakan iman, amal syarat kesempurnaan iman, berarti amal di luar iman. Paham gak sih? Amal di luar iman. Maka pendapat ini yang pertama tadi telah kita sebutkan, tidak dikenal pendahulunya dari kalangan salaf yang berkata dengan demikian. Walaupun pendapat ini populer di kalangan mutaakhirin, muasirin, kalangan syekh-syekh, pengklaim ahli sunnah, pengklaim salafi. Nah, ya. Namun kata Syekh Saleh Al-Fauzan, pendapat ini bukan cuma mencocoki murji'ah, bahkan itulah murji'ah. Tapi ini antum baca sendiri nih. Nah, kalau saya ngomongin, tuduhnya ngarang-ngarang lagi. Lu pikir baca sendiri tadi kan? Zaki, nah, baca kan? Nah, tuh ada sumber-sumbernya tuh, unzur dia tuh, YouTube, www.com, WhatsApp. Barakallahu fikum. Nah, ada footnote nomor 1 panjang kita lewatinnya. Waduh, sayang itu. Itu terkait apa itu? Aw ataraka ba'dal amal annahu la yarahu minal iman wa la yarahu dakhilan fil iman fa hada yadkhulu fil murji'ah. Ai man za'ama anna man lam yunkid zahiran wa batinan wa lam yati bi syai'in min al amal allati yajma'u as-salafu annahu la yasihu al imanu illa biha fa za'ama annahu ma'a dhalika mu'minun la yakhruju minal iman fa huwa minal murji'ati. Kadza man yara anna syai'an minal amal tarku laysa bi kufrin di annal amal laisa minal iman au li annal iman la yazulu bi zawalil amali fa huwa minal murji'ati. Masailu fil iman as'ila as'ilatun ajaba anha Syekh Saleh Al-Fauzan. Iktana bi ikhrajiha Abdurrahman ibn Muhammad al-Harafi. Ya, terjemahin diri lah. Baik, karena footnote. Baik, berikutnya sekarang wa bayyanat al-lajnatu ad-da'imatu lil ifta' bi ri'asati al-allamah Abdul Aziz ibn Bazin. Ya. Lajnah ad-da'imah bayyanat menjelaskan. Lembaga tetap untuk urusan fatwa bi ri'asati al-allamah di bawah kepemimpinan al-allamah Abdul Aziz ibn Baz. Ini berarti fatwa dahulu sekitar sebelum 20 tahun silam, karena Syekh bin Baz wafat tahun 1999 Masehi. Setelah itu yang menjadi ketuanya adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, baik, lajnah daimah menjelaskan pada fatwa nomor 21.336 anna qawla man yara najata man taraka jami'al amal. Ya. Ya. Bahwasanya pendapat yang menyatakan selamatnya dari adab, selamatnya dari kekufuran orang yang meninggalkan semua amal, huwa qaulul murji'ah. Ada pendapat yang murji'ah. Wa qalatil lajnatu daimatu. Berkata lajnah daimah para ulama ini, hadhihi al-maqalatu al-madhkuratu, pendapat ini, yaitu pendapat tadi yang berpendapat bahwasanya yang meninggalkan amal dia selamat. Ya, dia selamat, yang penting dia yakin. Yang penting dia mengucapkan, mengakui itu wajib. Itu pendapat itu adalah pendapat murji'ah. Ya, maqalatul murji'ah alladzina, ya, yang ke murji'ah ini, mereka ini orang-orang yang yukhrijuna al-amala an musammal iman. Ya, yang mereka mengeluarkan amalan dari penamaan, dari label iman. Wa yaqulun, dan mereka berujar, al-iman huwa at-tasdiqu bil qalbi, iman itu cukup dengan membenarkan di kalbu. Awit tasdiqu bil qalbi awin nutqu bil lisani, iman itu cukup dengan membenarkan di kalbu atau mengucapkan dengan lisan faqat saja. Wa amal a'malu fa innaha indahum, adapun amal menurut mereka. Syartu kamalin fihi, itu cuma syarat kesempurnaan pada iman faqat saja. Walaysat minhu, bukan bagian dari iman. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bi lisanih, barang siapa yang membenarkan dengan kalbunya, mengucapkan dengan lisannya, fahuwa mu'minun kamilul imani indahum, maka dia adalah orang yang beriman, bahkan sempurna imannya menurut mereka. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati, walaupun dia melakukan apa yang dilakukan berupa meninggalkan kewajiban, wa fi'lil muharramati, atau meninggalkan melakukan hal yang diharamkan, yastahiqqu dukhulal jannati, maka dia tetap berhak masuk surga, walau lam ya'mal khairan qat, walaupun dia tidak beramal kebajikan apapun. Lazim ala dzalika dalali, maka kata beliau, ya, maka hal ini melazimkan dari kesesatan ini, lawazimu batilatun, berbagai konsekuensi yang batil. Minha diantaranya, hasrul kufri, pembatasan kekufuran, bikufri takdzibi wal istihlali al-qalbi, dengan kekufuran takdzib saja, dan penghalalan di kalbu. Ya, kenapa? Karena amal bukan bagian dari iman. Ya. Ada atau tidak ada amal, enggak apa-apa, yang penting ucapan sudah mengucapkan, mengakui sudah mengakui. Ya, sudah membenarkan, ya, sudah ada tasdik di kalbu. Ya. Barakallahu fikum. Wala syakka anna hadza qaulun batilun wa dalalun mubinun, maka tidak diragukan lagi ini adalah ucapan pendapat yang batil, yang sesatnya nyata, mukhalifun lil kitabi was sunnah, menyelisihi Al-Qur'an sunnah, wa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaah, dan yang menyelisih apa yang telah diyakini oleh ahli sunnah jamaah salafan wa khalafan, baik yang salafnya yang terdahulu maupun khalafan yang belakangan. Ya, Syanwar, asani yang kedua. Bawwaba yubawwibu tabwib, bawwaba al-khallalu. Wa man wa min qawli al-murji'ati anna al-imana qawlun bil lisani wa 'amalun bil jarihati. idza qala faqad amalat. Faqad amilat. Amilat jawabuhu wa hada ahbatu qawlahu. Ahbatu qawlin mudafun ilaihi qawlin ya. Wa hada ahbatu qawlahu. Thumma dzakara bi sanadihi anil asrami rahimallahu qala wa sami'tu Abu Abdillah wa qila lahu Shababatu ayyu shay'in yaqulu fihi wa qala shababatu kana yad'u ila al-irja'i qala wa qad hukiya an shababata qawla ana ibul fa'il dari hukiya qawlun akhbasu na'atnya mas sami'tuhu mislahu maf'ul dari sami'tu bingung dia terus qala sababatu idza qala faqad amila qala al-imanu qawlu wa'malu kama yaquluna fa idza qala faqad amila bi jarihatihi ai bi lisanihi faqad amila bi lisanihi hina takallumin hina takallama qala abu abdillahi hada qawlun khabithun ma sami'tu ahadan yang qulu bihi wala balawani baik barakallahu fiik ya. Saya rasa sih kata-katanya masih mudah ya. Ya. Syekh Anwar Fikri sulitan ini. Ya. Belum baca tadi Syekh Fikri ya? Belum sempat baca ya? Langsung ditembak. Barakallahu fiik. Baik, yang kedua. Itu annas ala annal qawla bi anna amalal jawarihi yakfi minhu lin najati. Qawlul lisan huwa qawlul murji'ati. Itu annas ketetapan. Bahwa pendapat yang menyatakan amal jawarih, amal anggota badan itu cukup sebagai amal dan itu cukup untuk keselamatan dari adab lin najati. Ya. Cukup dengan qaulul lisan saja. Yakfi minhu linajati qaulul lisan. Ya, bahwasanya amal jawarih itu sudah diwakili oleh qaulul lisan. Paham enggak sini? Itu pendapat yang menyatakan amal jawarih itu sudah cukup dari amal jawarih tadi, ya, dan cukup untuk selamat dari adab, itu sudah cukup dengan qaulul lisan. Diwakili oleh lisan. Maka itu adalah qaulul murji'ah. Wa qaulul murji'ah. Ya, bawwaba al-khallalu al-imam al-khallal di kitabnya sunnah bawwaba membuat sebuah bab. Ya, membuat sebuah bab yaitu bab mu'min qawlil murji'ati yaitu bab diantara perkataan kaum murji'ah adalah annal iman qawlun bil lisan wa amalun bil jawah bil jarihah. Wah, ini kayak ahli sunnah nih. Kayak ahli sunnah. Nah, jangan tertipu dulu. Ya, bahwasanya iman adalah ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan. Fa idza qala apabila seorang telah berkata, ya, bersyahadat, dia mengucapkan kalimat iman, faqad amilat jawarihuhu, berarti telah dianggap anggota badannya telah beramal. Cukup dengan berucap aja dianggap anggota badannya sudah beramal. Ini perkataan murji'ah. Hadza akhbasu qaulin. Hada akhbasu qawlin, maka itu adalah perkataan yang paling jelek lahum dari mereka dari kalangan murji'ah. Summa dzakara bi sanadihi anil asram. Kemudian al-imam al-khallal menyebutkan dengan sanadnya dari asram. Qala sami'tu Aba Abdillah. Aba Abdillah sini siapa ini? Siapa ini? Imam Ahmad as-Santum. Ya. Ya, saya mendengar dari kata asram. Ya, karena asram murid Imam Ahmad. Ya. Saya mendengar Aba Abdillah itu al-imam Ahmad bin Hanbal. Ya qila lahu, ditanyakan kepada beliau, syababatu ayu syai'in yaqulu fihi, ya, Dikatakan kepada beliau, apa yang Syababah katakan tentang fihi ay fil iman? Ya. Qala faqala, maka beliau menjawab, Syababatu kana yadu ila al-irja', Syababah ini mendakwahkan, mengajak orang kepada pemahaman irja'. Ya, qala wa qad hukiya an Syababata qaulun akhbathu min hadhihi al-aqwil. Bahkan dihikayatkan, ya, diriwayatkan dari Syababah sebuah ucapan yang lebih buruk daripada ucapan ini semua. Ya. Lebih jelek, lebih buruk daripada ucapan yang tadi. Iman hanya qaulun wa amalun, tapi kalau sudah berkata maka itu sudah cukup. Ya, ma sami'tu an ahadin mislahu, kata Imam Ahmad. Yang saya tidak pernah mendengar, ya, yang dari seorang pun yang semisalnya. Yang semisal dari yang dikatakan oleh Syababah. Qala Syababatu idza qala faqad amila, ini kata Syababah. Ini dikutip dari Imam Ahmad. Syababah mengatakan apabila seorang telah mengucapkan kalimat iman, berarti dia dianggap telah beramal. Qala al-imanu qaulun wa amalun kama yaqulun. Ia menyatakan iman adalah ucapan dan perbuatan sebagaimana yang mereka katakan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli sunnah, oleh para imam. Fa idza qala faqad amila bi jarihatihi. Nah, ini kata Syababah. Namun apabila seorang telah beramal, dia berkata iman, berarti dia telah mengamalkan dengan anggota badannya. Ai bi lisanihi, dengan lisannya. Faqad amila bi lisanihi. Berarti dia telah beramal dengan lisannya, hina takallama, ketika dia berbicara tadi. Summa qala Abu Abdillah, kemudian Imam Ahmad Abu Abdillah berkata, hadza qaulun khabithun ma sami'tu ahadan yaqulu bihi wa la balaghani. Ini adalah ucapan yang jelek yang saya tidak pernah mendengar seorang pun mengucapkannya, dan ucapan ini enggak pernah sampai kepada saya sebelumnya. Nah, apa? Nugraha, Cak Nugraha. Qaulun wa amalun muwafaqatun lil ahli sunnah. Kuma yufassiruna al-amala bil qawli wa yaquluna huwa amalul lisani. Wa qad dhakara al-Imam Ahmad hadha al-qawla an Syababah tabni Sawarin. Wa antarahu alayhi wa qala huwa akhbathu qawlin ma sami'tu anna ahadan qala bihi wala balaghani, yani annahu bid'atun lam yaqulhu ahadun mimman salafa, la'alla muradahu inkaru tafsiri qawli ahli sunnati al-imanu qawlun wa amalun bihadha tafsiri fa innahu bid'atun wa fihi iyun wa takrirun idhil amalu ala hadha wal qawlu bi'aynihi wa la yakunu muraduhu inkara anna al-qawla yusamma amalan. Wa qala al-Dhahabi an Syababah ibn Sawarin kana min kibaril a'immati illa annahu murji'un thumma naqala qawla Syababah al-Irja'i wa qala Ahmadu al-Ijli qila li Syababah alaysa al-imanu qawlan wa amalan, qala idza qala faqad amila thumma naqala ba'da ma qila fihi famimma ja'a fi dhalika, qala Ahmadu kana ya'ni Syababah da'iyatan ila al-irja'i, fa qala al-ibnu al-madini sudukun illa annahu yara al-irja'a. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Dari mana tadi bacanya Graha? Berkata di Nur Jam. Baik, barakallahu fiik. Berkata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, faqad kana ta'ifatun minal murji'ah yaqul, sekelompok dari kalangan Murjiah berpendapat al-iman qaulun wa amalun muwafaqatun li ahli sunnah. Iman adalah ucapan dan amalan. Ini seselaras dengan ahli sunnah ya, selaras ya. Kemudian summa yufassirun al-amala bil qaul. Namun mereka mentafsirkan amal dengan ucapan. Nah, berarti dengan mengucap saja tanpa amal itu sudah cukup. Jadi Murjiah itu banyak yang berteori dengan seperti teorinya ahli sunnah. Namun ternyata pada tatanan praktek terbongkarlah hakikat mereka. Ya. Kalau sekedar mengucapkan sebagai teori mudah semuanya bisa. Iman qaulun wa amalun. Iman adalah qaulun wa amalun. Barakallahu fiikum. Mana lagi tadi? Namun mereka mentafsirkan amal itu dengan ucapan. Wa yaqulun, mereka mengatakan huwa amalul lisan. Yang dimaksud dengan amal adalah amal lisan. Yang dimaksud dengan amal adalah amal lisan. Yang dimaksud dengan qaul qaul apa? Qaul qalbu. Amal amal lisan. Berarti amal jawari enggak ada. Enggak ada. Ini kelompok Murji'ah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Ya, berarti selaras dengan Ahlussunnah enggak? Enggak, 180 derajat. Tayyib ya. Barakallahu fikum. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad hadzal qawla an syababata Ibnu Sawwar wa ankara alaih. Imam Ahmad menyebutkan pendapat ini dari Syababah bin Sawwar ya, dan Imam Ahmad mengingkarinya. Wa qala hadza huwa akhbasu qawlin. Imam Ahmad mengatakan dia sejelek-jeleknya pendapat. Ma sami'tu anna ahadan qala bih, saya tidak pernah mendengar seorang pun yang mengucapkannya. Wala balaghani, dan pendapat ini tidak pernah sampai kepada saya sebelumnya. Yakni annahu bid'atun, yaitu tafsir dari iman amalun wa qaulun. Ternyata kok amalun adalah amalun lisan, ini adalah tafsir bid'ah. Walam yaqulhu ahadun mimman salafa, tidak pernah diucapkan oleh seorang pun dari kalangan orang-orang salaf ya, yang telah mendahului. La'ala muradahu ingkaru tafsiri qauli ahli sunnah. Ya. Mungkin maksudnya maksud dari Syababah itu iman itu adalah qaulun wa amalun. Kalau ditanya amal itu apa? Amal lisan. Bukan amal jawari. Mungkin maksudnya adalah mengingkari tafsirnya ucapan ahli sunnah yang menyatakan al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan anggota badan. Ya, bihadza tafsiri fa innahu bid'ah. Ya, dengan tafsir ini maka inilah kebid'ahan. Wa fihi 'iyun wa takrirun. Dan ini juga berarti terdapat cacat. Cacatnya apa? Amalnya enggak ada. Wa takrir, terdapat takrir, pengulangan. Pengulangannya di mana? Qaulun wa amalun. Ya, antara qaul katanya qaul. Amal, ya amalnya amal lisan, qaul qaul. Ya sama juga. Pengulangan berarti. Kalaupun tidak dikatakan pengulangan, mungkin mereka akan ngeles. Oh, itu qaulnya qaul qalbi. Nah. Qaul qalbu, ucapan qalbu. Nah. Amalnya amal lisan. Ah, berarti jawarihnya enggak ada. Ya, itu lebih kelihatan lagi, jelas lagi bedanya dengan ahli sunnah. Idil amalu ala hadza huwal qaulu bi aini. Karena amal menurut mereka berdasarkan definisi ini itulah ucapan itu sendiri. Ya, wala yakunu muraduhu inkara annal qaula isamma amalan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan bukan maksudnya Imam Ahmad mengingkari bahwa ucapan tersebut disebut sebagai amal. Ya, bukan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berkata Adz-Dzahabi. Berkata Imam Adz-Dzahabi an Syababah, tentang Syababah. Imam Adz-Dzahabi mengomentari Syababah. Syababah bin Sawwar. Kana min kibari la'immah. Wah, Syababah ini kata Adz-Dzahabi. Ini Dzahabi yang komentar ini. Ya. Bukan ustaz, ya. Tapi al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Syababah itu adalah termasuk di antara kibar, imam-imam yang kibar. Illa, tapi annahu murji. Dia murji'ah. Tsumma naqala qawla Syababah al-Irja'i. Kemudian Adz-Dzahabi mengutip pernyataan Syababah yang di situ terpapar paham irja. Faqala, dia berkata, qala Ahmadu al-Ijli. Ahmad al-Ijli berkata, qila li Syababah, ditanyakan kepada Syababah, alaisal imanu qaulan wa amalan? Wahai Syababah, bukankah amal itu ucapan dan perbuatan? Qala, maka Syababah menjawab, idza qala faqad amila. Kalau seorang telah mengucapkan kalimat iman, berarti dia telah dianggap beramal. Masya Allah. Ya. Telah dianggap beramal. Jadi dia cukup mengucapkan syahadat, mengakui, udah menggantikan sholat dia, puasa dia, jihad dia, haji dia. Masya Allah. Masya Allah. Ketika dia terpapar paham musyrik syirik, ya, misal dia meminta kepada selain Allah, meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, meminta pada Mbah Priuk, itu dianggap enggak apa-apa, enggak masalah. Karena dia telah mengucapkan, ucapan dia adalah ucapan iman. Itu amalan iman, kata dia. Summa laqala ba'da ma qila fi. Ya. Mimma ja'a fi dzalika, qala Ahmad kana ya'ni syababah. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian dia Ahmad Al-Ijri mengutip sebagian perkataan Qila Makfihi, yaitu tentang pendapat tentang iman tadi. Fami majaa fi dzalik, ya, di antaranya ialah yang terdapat ucapan tersebut yang dikutip qala Ahmad, berkata Ahmad. Ya, Ahmad Al-Ijri, kana ya'ni syababata da'iyatan. Ya, syababah adalah dai ilal irja. Da'iyatan ilal irja. Dai, seorang dai yang menyeru kepada irja, pendapat irja. Waqala Ali bin al-Madini, berkata Imam ini Amirul Mukminin fil Jarh wa Ta'dil. Imam Ali bin Madini, sahibnya Imam Ahmad, temannya Imam Ahmad. Kata Imam Ali bin Madini, shadukun, si Syababah bin Sawwar ini shaduk, sangat jujur. Sangat jujur, illa annahu yara al-irja'. Namun dia berpendapat dengan pendapatnya irja. Nah, mana pendapat irjanya tadi? Berikutnya annasu ala annal qawla bi anna ala annal qawla bi annal amala syartu kamalin qaulul murji'ah. Yang ketiga, penetapan bahwasanya pendapat yang menyatakan amal perbuatan itu adalah syarat sempurnanya iman, maka itu adalah pendapatnya murji'ah. Ya, itu adalah pendapatnya murji'ah. Tabarakallahu fikum. Nah. Baca sini lagi. Apa sudah cukup? Cukup apa enggak? Masih mau lanjut enggak? Serah. Kopi saya sih masih banyak. Nah. Kok mau ditantangin? Nah. Belum jam 9 ya? Sampai jam 9 aja ya. Nah. Masyaallah. Saya lagi senang dengerin siapa nih? Suyudi sama Niko nih. Nah, udah mulai berkembang ya. Nah, Suyudi, baca Suyudi. Nah. Ayo, bayyanatul lazinatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alifu wa ta'ala bayyanat al-lajnatu al-da'imatu lil-iftai bi-ri'asati al-allamati mudafu ilaihi Aziz ibn Bazin ibn Bazin anna al-qawla bi anna al-amala syartu kamalin. Antum jangan grogi dong. Kalau lagi nazar mah akhwat ini di depan kitab antum, bukan depan akhwat, santai aja. Ya, terus. Qaulul murji'ati fi fatwa. Fil fatwa rukmun. Udah enggak usah disebut, panjang tuh. Terus. Qala ulama'ul lajnati ad-da'imati hadhil maqalatu al-mazkuratu. Qultu. Qolat itu qo-nya panjang depan banget sama qolat-qolatnya muannas. Mau ngomong sama siapa sih? Qolat-qolat. Qultu. Terus. Qultu yakni najatu. Najata ya maf'ul bih dari yakni. Yakni najata man taraka jami'il a'mal. Taraka jami'al a'mali. taraka jami'al a'mali hiya maqalatul murji'ati alladziina yukhrijuna al a'mali sebut semuanya harakatnya apalagi yang belum kasrah udah dhammah udah apalagi apalagi sukun belum sukun belum yang benar antum ayo baca ulang lagi hiya maqalatul murji'ati alladziina yukhrijuna al a'mala sebagai apa al-a'mala maf'ulun bih ya iya an yusamma al-imani wa yaquluna al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi aw tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisani faqat wa amal a'malu fa innaha indahum syartu kamalin fihi faqat wa laysat minhu faman saddaqa bi qalbihi wa nutqa Sadaqa kan fi'il madi. Masa ma'tufnya itu kalau langsung ke isim gimana itu faman saddaqa biqalbihi wa nataqa huruf ta bukan ta wa nataqa bilisanihi fahuwa mu'minun kamilun al-imanu mana grogi dia udah mana grogi dia ada. Al imani kamilul imani aduh. Terus walau fi'lu apa fi'lu mudhari. walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati wa fi'lil muharramati wa yastahiqqu apa itu yastahiqqu wazannya yastahiqqu ya udah baca itu wa yastahiqqu dukhulal jannati walau lam ya'mal khairan qad wa lazima ala dhalika dhalali lawazimu bi batilatun minha hasrul kufri bi kufril takdhibi wal istihlali al qalbi wala syakka anna hadha qawlun batilun wa dhalalun antum tadi keliru qawlun apa i'rabnya anna hadha qawlun batilun berarti qawlun apa i'rabnya si Yudi badal kalau badal berarti anna hadha kan isim anna berarti qawlan dong atau qawla batilin nah khobar anna hadanya udah isim musyar ilaihnya ma'lum udah terus anna hadha qawlun batilun wa dhalalun mubinun mukhalifun lil kitabi wa sunnati wa ma alaihi ahlu sunnati wa jama'ati salafan wa khalafan ini sebenarnya pengulangan pengulangan di halaman berapa tuh? Halaman 43. Biarin aja. Persis sama ya, biarin aja. Ini sama kayak di halaman 43. Perkataan lajana daima. Biarin aja. Cukup kali ya. Ada 1 jam ini subhanallahi bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subuh besok udah ada ya. Adanya siang aja. Siang insyaallah.